Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati lin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Kita masih bahas tentang kiat-kiat yang Nabi ajarkan untuk menangkal godaan yang timbul karena wanita. Min dalika diantaranya adalah mayali sebagai berikut. Diatkan oleh Abu Dawud dari jalur Musaddad, qala akhbaruna Yahya anba'ana Thabit ibn Amarah qala hadasani Ghanim ibn Qais dari Abi Musa al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan jika itu qut idza istataratil mar'atu, jika wanita memakai parfum lantas melewati sekumpulan laki-laki dan tujuannya supaya mereka menjumpai bau wangi wanita tersebut, fahiya, maka wanita itu kada wa kada, demikian dan demikian, qala qaulan syadidan, Nabi mengucapkan ucapan dan kalimat yang keras. Hadis ini kualitasnya hasan. Kemudian diatkan oleh Muslim, beliau menyampaikan hadasana Harun ibn Sa'id Al-Aili qala hadasana Ibnu Wahab qala akhbarani Makhumah an Abi, dari ayahnya, dari Busar ibn Sa'id, bahasanya Zainab Ats-Tsaqafiyah kanatu hadisu, menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syahidat ihdakunnal isya'a, jika salah satu kalian menghadiri salat isya, fala tatayyab tilka lailata, maka jangan pakai parfum di malam itu. Jika salah satu kalian hadir salat isya, maksudnya di masjid, ya maka jangan pakai parfum di malam itu. Tentu bukanlah artinya terlarang mutlak. Tapi yang dimaksudkan adalah karena ilahnya adalah dilarang untuk terlarangnya parfum yang dicium oleh laki-laki ajnabi, maka jika pakai parfumnya setelah wanita tersebut pulang dari masjid dan di rumah bersama suaminya, maka tidak mengapa memakai parfum di malam itu. Ya, waqala rahimallahu ta'ala, masih dari riwayat Muslim, Imam Muslim mengatakan hadasana Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Ibrahim, Yahya mengatakan akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abi Farwah dari Yazid ibn Khushaifah dari Busar ibn Sa'id dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyum imra'atin, semua perempuan, asabat bakhuran, yang mendapatkan atau terkena bakhur, bakhur itu asap yang wangi karena dia adalah pembakaran kayu gaharu atau cendana, dan semisal bakhur, ya semua parfum. Fala tashhad ma'ana al-isya'a al-akhirata, maka janganlah menghadiri sholat isya berjamaah. Yang dimaksud dengan isya al-akhirah adalah isya yang isya, karena sholat maghrib itu juga disebut isya. Agar terbedakan dan tidak salah faham, maka isya yang betul-betul isya ditambahi kata-kata al-akhirah. Kenapa yang dilarang di sini isya? Ya, padahal di hadis-hadis sebelumnya atau kemudian hadis sebelumnya tadi malam ya. Ya, kalau ini isya al-akhirah, kalau tadi ihdakunnal isya sama ya. Kalau sebelumnya lebih general, perempuan yang pakai parfum kemudian bau wanginya dicium oleh laki-laki baik siang ataupun malam. Nah, ada apa dengan Isya? Kenapa yang disebut Isya? Asindi di hasyiahnya untuk Sunan Nasa'i mengatakan la'ala takhtisisa, boleh jadi penyebutan Isya secara khusus karena kekhawatiran ada keburukan menimpa perempuan di malam hari itu lebih banyak, atau karena kebiasaan perempuan di masa silam itu memakai parfum terutama dengan bukhur atau bakhur dengan asap wangi gaharu dan cendana itu filail di malam hari. Intaha sekian kutipan. Jadi disebutkan Isya karena dikhawatirkan, ada dua penjelasan, dikhawatirkan ada laki-laki yang mengganggu, ada laki-laki yang mengganggu kalau di malam hari. Ya, tapi kalau pakai parfum, sholatnya sholat duhur atau asar masih terang, itu kekhawatiran gangguan itu kecil. Tapi kalau ini sholat isya pakai parfum, maka peluang untuk diganggu oleh laki-laki yang nakal sepulang dari masjid, misalnya di jalan karena semerbak wangi, kekhawatiran mendapatkan gangguan dari laki-laki yang tidak baik itu besar, maka disebutkan isya secara khusus. Dan penjelasan yang kedua, kebiasaan wanita Arab di masa silam itu memakai parfum terutama bakhur itu di malam hari. Ya, selanjutnya wala yakhfa, tidak samar itu terjemah bebasnya, telah diketahui bahasanya salat berjamaah itu memiliki keutamaan. Salat jamaah itu lebih unggul daripada salat sendiri dengan selisih derajat 27 derajat. Meskipun demikian, wanita dilarang untuk menghadiri sholat berjamaah jika dalam keadaan memakai parfum, baik parfumnya itu iter atau parfumnya itu asap wangi. Iter ya parfum biasa pakai cairan. Kalau bakhur ya tadi asap gaharu atau cendana. Yang ini semua dilakukan dan dalam rangka menutup jalan keburukan. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud. Abu Dawud rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Musa ibn Ismail, qad hadasana Hamad dari Muhammad ibn Amr, dari Abu Salama, dari Abu Rairah radallahu anhusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian larang perempuan untuk datang ke masjid Allah, walakin akan tapi perintahkan atau wajibkan perempuan untuk berangkat, wahunna tafilatun, dalam keadaan mereka itu tafilat. Hadis ini sanadnya hasan. Yang dimaksud dengan tafilat artinya ghair mutatayyibah, tidak memakai parfum. Dikatakan perempuan itu tafilah jika kanat mutaghayyiratarihi, baunya itu berubah, sudah tidak lagi bau wangi sebagaimana di Fathul Bari. Kemudian wa inna min al-jadiri, satu hal yang layak untuk disebutkan, an unabbi, aku ingin ingatkan kebiasaan jelek yang dilakukan di sebagian negeri, yaitu wahia, dan kebiasaan jelek tersebut adalah jika wanita-wanita yang datang bertamu, jika tazawarna, jika mereka saling berkunjung, maka rabbatul bait, maka tuan rumah perempuan itu memberikan parfum pada az-zairat, pada wanita-wanita yang bertamu, dan menyuguhkan bakhur untuk mereka, para tamunya. Tataqaddamu bidzalika, dia suguhkan asap bakhur ikraman lahunna, sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan pada tamu yang datang. Nah, maka di sini ini ada budaya dan syariat. Di sini kita jumpai budaya yang tidak selaras dengan syariat. maka seorang muslim wajib mengedepankan syariat. Maka tidak boleh sebagaimana yang telah kita ketahui dari dalil-dalil bahwasanya haram bagi perempuan untuk keluar rumah. Jika memakai iter, parfum cair atau parfum asap, atau parfum secara umum. Betul, memuliakan tamu satu hal yang disyariatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wali zaurika alaika haqqa, tamu mempunyai hak untuk dihormati, diperhatikan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Walakinnahu, akan tetapi menghormati tamu itu dengan hal yang mubah. Dan jika engkau tidak melakukan hal itu, memberikan parfum pada tamu, boleh jadi sejumlah wanita yang bertamu itu akan membicarakan dalam pengertian mencela dirimu. Karena ini tidak melakukan tradisi. Namun tradisi ini bertentangan dengan syariat. Karena tradisi ini berlawanan dengan syariat, maka jangan pedulikan perkataan mereka. Non lemparlah perkataan negatif dan sinis tersebut ke tembok. Dan kabarkanlah kepada para tamu kenapa engkau tidak melakukan hal itu. Fahuwa, maka dengan mengkabarkan hal ini, yu'adu dinilai sebagai bentuk dakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini satu nasihat yang bagus. Ketika tradisi itu tidak dilakukan karena pertimbangan syariat, hendaknya ada sosialisasi, ada informasi, sehingga orang tidak bertanda tanya kenapa ini. Dan cara memberikan, cara sosialisasinya tentu berbeda dengan perbedaan kondisi. Kalau seandainya dibawakan hadis itu manfaat, silakan bawakan hadis. Namun jika tidak, maka carilah alasan-alasan yang lainnya yang memungkinkan untuk bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh orang yang mendapatkan sosialisasi. Kemudian wa minal uturat, dan di antara parfum cair itu ada yang mengandung kuhul, yaitu alkohol. Ini semacam merek parfum yang disebut dengan kolonia. Kalau dalam bahasa tulisan Inggrisnya, kalau enggak salah colokne. Itu orang, ini banyak tersebar di Timur Tengah, dan orang biasa menyebut dengan sebutan, orang Arab menyebutnya kalunia. Maka parfum mengandung alkohol dengan merek ini ataupun yang lainnya wajib untuk dijauhi, hatta sampai-sampai meskipun di dalam rumah. Ini pendapat yang diambil oleh Ummu Abdillah mengikuti ayahnya, bahasanya parfum beralkohol itu hukumnya haram. Parfum beralkohol itu hukumnya haram, dan bahkan beliau masukkan sebagai salah satu bentuk dosa besar. Nabi SAW laknat lima hal tentang khamar. Salah satunya adalah pembawa khamar. Dan orang yang memakai parfum dengan parfum beralkohol itu yakunu hamilan laha, dinilai sebagai pembawa khamar, berarti melakukan dosa besar. Ini pandangan Ummu Abdillah dan mengikuti ayahnya Syekh Muqbil rahimallahu taala. Maka wanita yang tu'atir az-za'irat, memberikan parfum untuk tamunya dengan parfum jenis ini, yaitu parfum beralkohol, dia dosa dengan dosa yang lebih besar daripada dosa sebelumnya, yaitu parfum bukan parfum beralkohol semisal bakhur. Karena wanita ini telah melakukan dua hal yang haram. Yang pertama memakai parfum, kemudian yang kedua alkohol yang terkandung dalam parfum, dan alkohol itu nau'un minal khamri, satu jenis khamar. Fa'anti, maka engkau wahai muslimah, jangan lakukan hal ini. Obama boleh jadi jika engkau beritahukan pada mereka, engkau menyampaikan sosialisasi kepada tamu-tamumu itu, sebab kenapa engkau tidak melakukan budaya. Maka mereka boleh jadi mentaatimu, dan dengan itu engkau mendapatkan ganjaran dan pahala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang merintis dalam Islam kebiasaan yang baik, untuknya pahalanya dan pahala semua orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami, namun barang siapa yang membuat rintisan dalam Islam kebiasaan yang jelek, maka untuknya dosanya dan dosa semua orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka syai'an sedikit pun. Dilihatkan oleh Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui sebab dirimu satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah, yaitu harta yang paling mahal. Dilihatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, Imam Bukhari mengatakan, hadasana Yahya ibn Qaza'a qala hadasana Ibrahim ibn Sa'ad an-Nizuri an-Hindin bintil Haris dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, jika telah mengucapkan salam, yang artinya salat sudah selesai, maka jamaah perempuan langsung berdiri, hina yaqdi taslimahu, ketika Nabi telah menyelesaikan bacaan salamnya. Sedangkan Nabi tetap tinggal fi maqami, di tempatnya, yasiran sebentar sebelum Nabi berdiri. Qala, kata perawi ya, nara wallahi, demi Allah kami berpandangan Nabi lakukan hal itu supaya perempuan sudah bubar sebelum ada satupun laki-laki yang menjumpai dan mengejar mereka. Artinya Nabi tidak menginginkan terjadinya ikhtilat. Fal muzama, maka desa-desaan antara laki-laki dan perempuan di jalan atau yang lainnya adalah di antara sebab godaan. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasbutu, tinggal di tempat salatnya qalilan, sebentar. Wa hakadha, dan demikian man ma'ahu minas sahabati, para sahabat laki-laki yang bersama Nabi. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dalam riwayat Bukhari. Sedangkan para jamaah perempuan, mereka langsung berdiri setelah salamnya Nabi. Ini berarti Nabi melarang ikhtilat. Sedangkan di zaman kita saat ini, ikhtilat campur baur laki-laki perempuan itu banyak. Asbah jadilah fi kathir minal a'mal, dalam banyak aktivitas. Ada ikhtilat di madaris, di sekolah, wal jami'ah, di kampus atau universitas, di rumah sakit dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan tidaklah keadaan manusia kecuali sebagaimana ungkapan yang mengatakan al-qaw fil yami, dia lemparkan ke dalam lautan maktufan, dalam keadaan tangan dibelenggu. Wa qala lahu, dan yang melemparkan mengatakan kepadanya, iyaka iyaka, waspadalah waspadalah, jangan sampai engkau basah dengan air. Maka orang, artinya orang yang masuk dalam dunia ikhtilat namun dilarang tergoda perempuan, padahal bisa ngobrol, bisa bercengkrama, ketawa ketiwi dengan perempuan itu, namun dilarang tergoda. Ini gambarannya seperti ada orang yang ngikat tangan, kemudian ngikat orang, tangannya diikat ke belakang, setelah itu didorong ke laut sambil bilang, tidak boleh basah ya, nah gitu. Padahal tangannya terikat, ya kalau tangannya terikat didorong ke laut ya pasti basah. Namun yang dorong bilang jangan basah, tidak boleh basah. Ini gambaran orang yang merestui kondisi ikhtilat, ini bahkan menilai ini sebagai sebuah kemajuan dan kemodernan, namun sambil ini sambil berpesan jaga diri, jaga hati, jangan tergoda dengan lawan jenis dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang tidak mungkin. Maka kaum muslimin, banyak dari mereka jadilah keadaannya kacau, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Rabku. Mereka berlari-lari kecil, mengikuti musuh-musuh Islam dan mengikuti rencana-rencana musuh-musuh Islam. Dengan tadi ada penguasa mengizinkan kondisi ikhtilat di kampus, di rumah sakit dan yang lainnya. Maka ini berarti kaum muslimin mengikuti terutama penguasanya, pemerintahnya, mengikuti rencana-rencana musuh-musuh Islam. Wa illa, jika bukankan hal tersebut, tentu kaum muslimin dalam hal ini penguasanya mampu memberikan ada satu bagian untuk laki-laki dan itu terpisah dengan bagian perempuan. Maka artinya penyelesaian problem ikhtilat di sekolah, di kampus, di rumah sakit dan yang lainnya itu otoritas penguasa. Ini itu terutama kemudian ya di tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum, itu otoritas penguasa. Tanpa keterlibatan mereka, tanpa kehadiran penguasa dalam hal ini, tentu tidak boleh tidak, ini tidak bisa dihindari. Ya, kemudian selanjutnya, tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan ketika dia masuk dalam dunia penuh ikhtilat, niatku baik dan aku tidak peduli dengan ikhtilat. Karena ini adalah perkataan yang tidak akan muncul dari hati yang baik dan niat yang baik. Sanggahan untuk kalimat ini dari dua sisi. Yang pertama, niat yang baik tidak bisa meluruskan dan melegalkan perbuatan anggota badan yang lainnya. Atau jika betul niat yang baik akan meluruskan perilaku anggota badan yang lain selain lidah, selain hati. Sebagaimana dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di badan itu ada segumpal daging, sekerat daging. Jika baik, baiklah badan seluruhnya. Jika rusak, ruslah badan seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, itulah hati atau jantung. Catatan kaki satu, niat. Mudghah itu potong, sepotong, seukur yang bisa dikunyah di dalam mulut. Jadi tadi saya terjemahkan dengan sekerat. Maka berdasarkan hadis ini, maka niat yang baik akan nampak, akan menampakkan tanda-tanda kebaikan pada diri pelakunya. Allah berfirman, wal asri, demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian yang besar, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan kebenaran dan saling mewasiatkan untuk bersabar. Dan betapa banyak, betapa terdapat banyak ayat yang menunjukkan bahasanya amal yang soleh itu derivat dari niat. Al-Ajuridi Asy-Syari'ah mengatakan yang namanya amal rahimakumullah, yang namanya amal dengan anggota badan itu adalah pembenaran iman yang ada di hati dan di lisan. Maka siapa yang tidak membenarkan imannya dengan amal menggunakan anggota badan, semisal amal anggota badan berupa thaharah, sholat, bayar zakat, berpuasa, berhaji dan berjihad dan semacam itu, Wa radiya min nafsi, dan dia rela untuk dirinya sekedar mengenali kebenaran dan mengucapkan kebenaran, maka ini bukanlah orang yang beriman. Jadi jika hati itu yakin dengan kebenaran Islam, ucapan sudah mengucapkan syahadat, namun tidak mau beramal. Tidak ada sama sekali amal badan yang membenarkan iman yang di dalam hati. Maka ini bukan mukmin. Pengetahuannya tentang kebenaran Islam dan ucapannya syahadat la ilaha illallah tidak manfaat baginya. Karena dengan tidak beramal sama sekali, maka ini maknanya mendustakan keimanan. Wa kana al-amal bima dzakarna, dan melakukan apa yang telah kami sebutkan berupa apa tadi, thaharah, salat, zakat dan yang lainnya adalah membenarkan keimanan yang dia miliki. Wabillahi taala taufik. Dan sangat yang kedua, ucapan tadi ikhtilat tidak apa-apa, saya lakukan ikhtilat namun hati saya bersih kok. Ucapan ini muncul dari hati yang mati. Namun catatan penting untuk istilah hati yang mati perlu diketahui, tidak ada label hati mati kecuali untuk orang kafir. Kalau hati orang yang beriman itu tidak sampai mati. Ya, paling bentar sakit. Ya. Dan jika sakitnya sakit, tentu sakit itu bertingkat-tingkat. Bahasa kankernya ada yang stadium 1, ada yang stadium 2, stadium 3, stadium 4. Maka jika yang mengucapkan kalimat di atas itu adalah muslim, maka memberikan label hati mati kurang tepat. Memberikan label hati mati untuk orang yang mengucapkan ucapan di atas itu kurang tepat. Ya harusnya hati yang sakit gitu, mungkin sakit parah gitu. Sebagaimana seorang penyair yang mengatakan, siapa yang hina, maka kehinaan itu satu hal yang mudah baginya. Karena melukai orang yang sudah mati itu tidak terasa sakit. Maka orang yang mengatakan niatku baik, namun tidak melakukan amal soleh, maka niatnya adalah niat yang mati dan wajib baginya untuk memperbaikinya. Nah, memperbaikinya ya lebih tepat adalah untuk niat yang sakit, ya, bukan niat yang mati. Maka Allah berfirman, waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Wahakatan, dan demikian juga dijumpai pada banyak orang ikhtilat pada kerabat. Yang kerabat ini bukan mahram, semacam saudara suami dengan istri saudaranya, kemudian anak paman dengan anak perempuan pamannya, wakada dan seterusnya. Ini semua diantara langkah-langkah setan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan hanya memerintahkan perbuatan yang keji dan mungkar. Imam Bukhari rahimahullah Ta'ala menyampaikan, hadasana Ali ibn Abdullah qal hadasana Sufyan qal hadasana Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidak boleh laki-laki berduaan bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali dibersamai mahram si pihak perempuan. Faqama rajulun, ada seorang yang berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, istriku tidak berangkat berhaji, sedangkan aku tercatat ikut perang ini dan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pulanglah, berhajilah bersama istrimu. Dan riwayat kelima Muslim, hadis juga diriwayatkan oleh Muslim. Dan sebelum hadis Ibnu Abbas di atas, Imam Bukhari membawakan hadis dari Uqbah ibn Amir. Qal hadasana Qutaibah ibn Sa'il qad hadasana Laith an Yazid ibn Abi Habib, dari Abu Khair, dari Uqbah ibn Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadailah dan hindarilah bertamu pada perempuan. Itu artinya di rumah itu cuma ada perempuan. Maka ada seorang sahabat Ansar yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu berkaitan dengan saudara suami atau ipar?" Nabi katakan, "Saudara suami itu mengerikan bagikan kematian." Sehingga berduaan dengan wanita ajnabiyah adalah jalan yang mengantarkan pada tergoda perempuan dan tergodanya laki-laki dengan perempuan dan tergodanya perempuan dengan laki-laki. Oleh karena itu, syariat melarang hal ini. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji sembatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.